Imam Haramain. وهذه الورقات كان ورقات مين؟ أنا أقول ورقات صغيرة في الحجم تسمع بكرة طالبار صغيرة في الحجم أكرانيا كثير ولله طول كلمات كلمات كلمات نفسي لكنها تنتفي ورقات مين كثيرة في معناها شر معناها ومرزاها في التنوانيا. وقد سئلت مدة في نظمه في سهلا في نفسه وفهمه. يقول رحمه الله إنه سئل مدة أي زمانا كثيرا أيام دماء هذه الورقات بفائدتين. أولا تسهيل الحفظ ولا سفريان مبينا أن النظم أفضل من النثر لأنه يسود الحس كما يروح في السمع ويمشي منظما. الفهم لأن النظم سهل على الإنسان تجد القارئ مثلا يقرأ 200 بيت أو أكثر ولا يمل ولكن لو قرأ 20 سطرا لمل. وأيضا النظم أرتب للذهن من النظر ولهذا عني كثيرا من العلماء في نفس الأمور. وقد أنتبه سألت أخذ منتا مدة سترطى وقت لمانيا untuk menazamkannya مستحيلا untuk memudahkan diri mengatakannya dan memudahkan untuk memahaminya. Dia mengatakan ini berarti tidaknya mudahkan dalam beberapa ai zaman dan kasirah dalam beberapa waktu namanya untuk menazamkan kitab mahafat dengan dua tujuan, dua kaedah. Kaedah kenapa seorang meminta dinazamkan syairkan, yang pertama tasbihul hifdzi agar lebih enak hafalnya. Kata Safariyani, Al-Imam Safariyani Mubayyinan menjelaskan bahasanya nazam itu lebih baik daripada prosa syair, lebih enak daripada an-nasr daripada prosa. Di anal karena sesungguhnya yadkulu al-hifdzu gampang menghafal sama ya rukus bagaimana menarik disamu untuk pendengaran wajib dan memuaskan manjoma manjoma orang yang berhausan. Kata beliau prosa ataupun syair maksudnya lebih enak dihafal. Kenapa? Enak dihafal, tapi enak dihafal, benar juga enak. Kemudian faedah yang kedua adalah al-fahmu. Karena nazom itu sahlun ala insan, tentang banyak orang. Ketemukan seorang yang membaca masalah misalnya membaca 100 bait atau lebih. Dan tidak bukan walaupun tahu bahwa istri seandainya baca 20 baris sama lah juga. Samping itu nazam itu asah lebih lebih melekat di sini dalam benak pikiran atau lebih cepat hafal daripada nazar. Oleh karena itu Uniya Kasiron banyak ulama memiliki perhatian untuk menazamkan berbagai dasar ini. Antaranya dalam ajit ni masuil kubuda maka parok tubi ini masuida. Falam ajid yakni annahu lamma su'ila nazma hadhil warqati lam yusib manatan wasi'aran min nazmiha. Fa'aktu fi ayyi nazmihi. Maka di dalam kutemukan ini masuk di tengah permintaan yang ditujukan kepadaku tidak tepat menghindar masa waktu dan aku memulai untuk menagamkannya misalnya dengan memohon bantuan. Lam asyik an-nahu tentunya lam matat kalau beliau segila diminta untuk menagamkan warokot dan tidak menemukan mana atau tempat menghindar wabiroro dan tempat lari kita lihat dari permintaan tersebut untuk menagamkannya. Sambil kemudian Sarok itu memulainya untuk menagamkannya Mustamika Mirabina Taufiqo Iswat Genap A Bisa Raini Bilkitab Hai Sarok itu Binaf Milkitabi Mustamik dan Minamai Azza wa Jalla Aswada Genap A Bisa Raini Bilkitab Iswat Aswat muwafaqatul haqqi wal khata' mukhalafatuhu thumma in kana min amdin fal mukhalifu khati'un wa in kana an ghairi amdin fal mukhalifu mukhti'un rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sallallahu qatta'alku ismul fa'il minal min akhta'a mukhti'un wa huwa ma'fuun anhu amal khati'u wa qala ta'ala wa la ta'amun illa min khati'i la ya'kuluhu illa al-khati'un yakni alladina qala qala suwata an amdin wa naf'a fi syaraini aika rabbinya wa syaral a'zabin الظاهر قوله في الكتاب الظاهر أنه أرد في الكتاب هنا نسمه لا الورقات لأن الورقات لا عمل له بها فإنما عمله من نظر ثم قال رحم الله باب أصول الفقه يعلم أن أصول الفقه دخل في شيء من كلام المعتزلة matainam ukilin wa takilin akit ba'du laisati wisaibun min kalamin muhtasilati kitlata itu hadan nasmi al-muhtasafi mustamik dan meminta bantuan mirabina dari Rab kita at-taufik kita yang taufik dan dibutun di sawab untuk menuju kebenaran wanaf dan memberi manfaat secara ini isinya dan di akhirat dan kita pulih saat itu aku memulai untuk menadumkan kitab warokot tapi dan yang memohon bantuan dari Allah as-sawab agar tuntun pada yang benar dan bisa memberi manfaat isinya dan di akhirat dan kita pulih. Apa itu sholat? Sholat semua pakatul hak selaras dengan kebenaran dan kata salah itu adalah meneliti kebenaran. Jika kemudian meneliti kebenaran tersebut an'am dengan sengaja maka pelakunya namanya khatib. Namun jika meneliti kebenaran tersebut tanpa sengaja, maka pelakunya namanya muktik. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, mengajarkan doa, wayar kami jalan sisa kami, inatina sisa kami lupa, au akhba'na. Dan Allah pernah menanggapi doa ini, sehingga diajar lima muslim, Allah katakan, khutfa'al tu. Menanggapi doa tersebut dan mengatakan perpaal itu terkutuskan. Maka isi doa surat Al-Baqarah 286 itu sebenarnya jangan dikabulkan. Misalkan hati kebiasaan lima muslim. Dan isim fa'il dari akto'a, akto'na itu adalah muslim. Dan berdasarkan pernyataan Allah perpaal itu maka disebutkan bahwa makmun jadi orang yang muhtek itu dimaafkan. Adapun khotek maka Allah berfirman dan tidak ada bagi penduduk neraka makanan kecuali istri layak puluh ilal khotekun dan hanya dimakan oleh orang-orang yang khotek orang-orang yang berdosa. Siapakah khotiu di sini? Alladzina qala fasawab an. Orang yang kemudian memiliki sikap yang benar, tindakan yang benar, yaitu dengan darain, maksudnya darain dua ya, dua negeri, dua kampung, kampung dunia dan kampung. Secara terdapat banyak kata yang kemudian disanakan padahal bukan musana. Bukan musana, yang namanya musana itu harus kemudian bisa sendiri-sendiri. Dan Muhammadun, buah Muhammadun, kemudian Muhammadun, musana. Ini cuma itu orangnya saja musana. Isinya dan sana contohnya dalam dunia dalam akhirah itu jadi nah hari ini wal jadi ini wal itu apa maksudnya wal itu apa kemarau ini orang ini cuma matahari sama tidak bisa dan ada dia kurang kita pun pun dengan komar ya orang ini bil kitab perkataan mu'alif bil kitab ini mengandung dua kemungkinan. Dua kemungkinan boleh jadi maksudnya kita warokot, boleh jadi nazo warokot. Akan tetapi ada makna yang kan, ada makna yang kan, dan tahu sebetulnya namanya makna gohir. Nah, kita sebetulnya dalam perkataan malis ini mungkin jadi kita warokot, boleh maknanya nazo warokot. Namun yang lebih dekat maknanya adalah mazhab murtad. Selanjutnya yang beliau makna zahir yang beliau inginkan dengan kitab ini adalah nazmahu nazam marabab. Dan warokotnya karena warokot lah malah lalu dia tidak punya jasa tidak punya peran untuk warokot akan tapi amalu jasa dia peran dia adalah nazom dengan pakai nazom warokot ini contoh mana jadi makna dan ada dua kemungkinan makna dan maknanya ada dua, namun ada yang kemungkinan yang lebih besar kemungkinan yang lebih besar ini namanya zahir kemungkinan yang jauh itu nanti kalau diambil namanya akhwar bab usul fikih ini lah perlu diketahui bahasanya usul fikih kesalahan saya pun mengingkara memuatnya kemasukan perkataan kemasukan kemungkinan dan ilmu sahabat Mata ini mungkin lain, ada kitab yang jadi kitab untuk fikih itu banyak yang kemasan mu'tazilah. Dari namun kilen akhir yang kemasukannya dikit, dua mustaqbirin ada juga yang kemasukannya itu. Nah pinta dua akan tapi sebagian kita berbeda. Dari tapi sebuah yang kalah mu'tazilah tidak mengandung sedikit pun perkataan yang pendapat-pendapatnya mu'tazilah tidak mengandung ilmu kalam itlaqan sama. Contohnya apa? Ibnu hadan nabi al-muqtasam. Ya. Nah, ini termasuk kitab fikih yang selamat dari pengaruh Ibnu Salam dan Ibnu Salam. Bapak Tara al-Mu'alifu fil maktubi minal mardumati bapak hatta usul al-fiqhi lafzun lafzun lil fani min aini qattahu kaza al-awwalu al-usulu summa thani al-fiqhu wa jiani mufradani hatta ha ismu fikri amri makna khut lafzun yakni jisman yakni annahu yuridu ayat arifah usul al-fiqhi di sekitar dilakukan wa isman biha dan fani wa qabla ta'rifi usul al-fiqhi fa innana labudda an na'rifa mahya fa'idatu ta'alumina li usul al-fiqhi fa'idatu anta tamakkana simbatil ahkami min adillatiha ala wajhin salimin wahadi fa'idatun awzimatun fa'in kala fa'il hal lihadal fani aslun di ahli sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim al-jabun na'am lakinahu laysa ala al-wajhi alladhi hadasa akhiran ay annahu lam yusammak wa lam yusawwak wa hasada kathirun minal masa'ili al-ilmiyati lam tu'attah wa lam tu'awwab di ahli sahabati. So masalah la nasidu fi ahli sahabati surutan sholat surutan wudhu' surutan wudhu' lakinal ulama'a di taisir Allahi azza wa jalla wa tawfikihi tatata'u hadis mura sunnatu hadis tatanifa min ajli ayatula al-ilmu ala nasi. فأصول الفكر موجود أصلها في أهل الشهادة وموجود أصلها في القرآن الكريم وموجود أصلها أيضا في السنة وقد ضربنا لذلك أمثلة لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حصل أخيرا وقد قيل إن أول من صنف في rahimahullah. Sama wa usul al-fiqhi yaqul al-mu'alif min aini qad tarakaba usul al-fiqhi tarakaba min aini huma usulun wa fiqhun ay mudafun wa mudafun ilayhi al-awalu al-usulu summa thani al-fiqhu wal jiz'ani mutradani yakni tidak aradna anu arifal aini ala sabil al-ifradi yakni anu arifa usula wahdaha wal fiqh wahdaha fa iza aradna anu arifahu bi'tibarihi laqatan fi hadha al-fanni aidan arafnahu fa huwa yu'arafu bi'tibarihi bi'tibari mufradaihi dan dilakukan di hadapan fani. Fa'fasibar di lakukan di hadapan fani wa ilmun di usulin nyata masanu al-insanu biha min istikhrajil ahkam syar'iyyati min adillatiha ala wajhin salimin. Bahwa mungkin menjidat hadha usul fikhi fikhidari lakuban di hadhal fani wa isman lahu. Otak sahal al-mu'alif, mu'alif memulai semasa di maksud minal mati mati yaitu susunan hadongnya. Hatta inilah atau ambillah usulan fikri, usul fikri lafdan, lakoban sebagai lapat dan jadi nama dipani untuk sebuah pak ilmu min jid'aini dari dua bagian dua kata, patah kata tersebut. Yang pertama usul, kemudian yang kedua fikri, dan dua bagian tersebut adalah sendiri adalah mufradan sendiri. Kata itu terdiri dari dua, tanya kak top kamu hanya itu h, kak itu ada dua h sama k. Tanya kak top artinya kamu, hanya apa isim fi'il amr maknanya khut. Kata usulal fikri maknanya khut usulal fikri. Lato itu isman nama. Ya ini maksudnya sebenarnya dia juri disini untuk diareh memiliki definisi usul fikri dengan memandang usul fikri lakukan sebagai lato atau nama untuk faktis. Dan sebelum ta'rif definisi usul fikih, Pak Inana, maka labunda harus anak arifah kita tahu mahyal fa'idah, apa manfaat belajar usul fikih. Manfaatnya antara karena kita memiliki, supaya kita memiliki kemampuan istimbatul ahkam untuk menentukan hukum min adillatiha berdasarkan dalilnya alamat disalimin dalam bentuk yang tepat atau sikap atau pinter dalil atau dalil itu yang tepat yang pas orang ini yang pinter dalil namun asal-asalan. Nah supaya kemudian tidak asal-asalan mengikuti rambu-rambu dan petunjuk yang ada, nah, itu pakai untuk ini dalilmu itu mampu mengukur apa, mampu mengukur apa, ini sorry, ini tidak sorry alamat diri kali ini dengan cara yang tepat yang pas. Wahidi dua hadi fa'idatun azimatun, ini jelas fa'idah yang sangat-sangat penting sekali untuk bukan dalil dan dalilnya dan asal-asalan, namun mendalil dan dalilnya itu berdalilnya itu tepat. Saya kira fa'il, jika ada orang yang bertanya apakah di hadal fani fa'il ini itu ada aklunnya, ada kemudian dasarnya di masa sahabat tapi biasanya iya, akan tapi tidak dalam bentuk yang hadasa yang muncul terjadi akhiran pada akhirnya. Artinya usul fikih di zaman sahabat itu kami senap belum disusun, kami bawab belum dibabkan, tidak punya bab bab A, bab A itu belum ada. Bahkan kita katakan sedemikianlah kebanyakan dari permasalahan ilmiah itu di masa sahabat dalam kotak belum disistematikan buat secara sesuai sistematik mengaku ada kalau macam-macam belum ada ilmu soal ada on bab-babnya belum ada dan ilmu fikih macam-macam semuanya pembahasan kasih masa ini umumnya di masa Nabi itu belum ada. ada korban di rumahnya. Namun dasarnya sudah contohnya lalu bahwa belum ada bab di mata belum dibabkan di mata sahabat cara sholat sama dalam kita tidak temukan misalnya kita tidak temukan di jamaah sahabat suruh bersholat tidak ada kemudian terlihat sahabat Umar suruh bersholat tidak ada sholat wudu saat mandi akan tetapi para ulama dengan kemudahan yang Allah berikan dan taufik yang Allah berikan tetap bahwa hadis umurah mereka menelusuri apa-apa yang syarat, apa-apa yang jadi rukun itu dari yang ada lakon apa yang mereka susun karya-karya mereka min ajli supaya ya gula al ilmu ala nabi ilmu itu gampang dipelajari oleh banyak orang coba kalau gak ada syarat sholat gak ada kemudian wajib sholat sunah-sunah sholat mak orang itu terus belajar dalilnya semua dan gak tahu ini mana yang syarat mana yang rukun kita nanti dikira wajib semua harus semua padahal ternyata ya. Kalau usulun fikir maka usul fikir pun maujudun asluha dasarnya itu sudah ada di masa sahabat bahkan ada dasarnya itu dalam Al-Quran bahkan dasarnya itu juga ada di Al-Quran nah kemarin tadi tentang kaidah masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena itu beliau katakan dan kami wadah benar kita lika aksilah telah kami buat untuk hal tersebut beberapa contoh akan tapi tabuinnya, pembukuannya, pengkodifikasiannya, berjemuha dan pengumpulannya, wahatuha dan pengumpulannya, sehingga menjadi panan sebuah pak keilmuan mustakilan dan independen sendiri. Ada hasil akhiran ini terjadi di akhir-akhir. Kalau seandainya tidak kemudian disebabkan ilmu itu campur semua ini ada ulumul Quran ini ada ini maksud ini ada ini ada ini satu semua dan itu tentu merepotkan dan waktu kila saya dikatakan bahasanya yang pertama kali menyusun ilmu itu mungkin itu Imam nah, ada juga yang mengatakan ya, yang pertama kali itu nampak itu muridnya Imam Abu Hanifah. Sama wa usul fikhi, lalu apa itu usul fikhi? Kata mu'alif, usul fikhi itu tersusun dari dua kata. Fikih tahu kata mengenai tersusun dari dua bagian yaitu usul sama fikih artinya di sana ada mudhof ilaih mudhofnya usul, mudhof ilaihnya fikih wal jiz'ani mufradani dan dua bagian tersebut berdiri sendiri artinya jika kita ingin untuk memberi definisi mengetahui dua bagian tersebut alat satirik ifrat secara sendiri maka kita perlu memiliki perlu mengetahui definisi usul wahdah saja dan definisi fikih ya. Jika kemudian ya, kita mengetahui makna usul fikih itu dan kemudian bagiannya usul itu apa fikih itu namun kita jadi lakab sebagai sebuah kesatuan itu juga ketika kemudian kita ketahui maknanya dari perbagiannya dan juga dari total kesatuannya Maka jika kita ingin anu arifahu, memberi definisi atau mengetahui usul fikih dengan melihat istibar lakoban, sama ia al-qadi aslun di anal qadi bana hukmahu alaiha wa hazma laha wal far'u ma yubna ala ghairihi wa hadha kama qultu lakum la takhla lahu fi bahthina lakin lamma zakahum alifu al-asla zakahu al-fa'a istiqadan. Maksudnya alayna al-judu atani wa wasikmu yakulu mu'alif rahimahullah ta'ala. Al-aslu, aslu, setelah ma'alayhi zayruhu kulia. Sesuatu yang lainnya itu dibangun di atasnya. Sesuatu alayhi di atasnya, zayruhu selainnya, kulia dengan lawannya dari fa'u. Ya, fa'u adalah sesuatu yang terbangun di atas yang lain. Al-aslu ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang terbangun di atasnya sesuatu yang lain. Fama kunya alaihi ghairuhu fahuwa aslu, maka segala sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain itu namanya aslun. Sedangkan fa'u mabunia ala sesuatu yang terbangun di atas yang lainnya. Wa'arafan mu'alif, dan mu'alif di sini bukan definisi untuk fa'u. Nah, perbuatan itu ini namanya istidrot. Perpanjang lebar atau panjang lebar. Ini bukan materi pembahasannya, itu tidak bahas tahu. Maksudnya itu mau membicarakan itu. Saya tidak mau kemudian membicarakan pa'u. Maka ditandai penambahan keterangan pada itu sebenarnya tidak ada kaitan pokok, kaitan langsungnya itu namanya istidrot. Misalnya seorang lama yang suka istidrot itu gelisah. Nah, ini ya. Yo, sering sekali drop dalam fatwa dan dalam tulisan. Yo. Tetapi kemudian bicarakan suatu hal, maka kemudian nyebutkan apa, dan nyebutkan apa itu kemudian apa nyebutkan. Dan kemudian membahas satu permasalahan, dan kemudian pakai dalil, ambil dalilnya, nanti ini kan fawaidnya kan ya. Padahal ini ada misalnya ada 10 fawaid yang berkaitan dengan pembahasan fawaid pertama sekalian, kemudian fawaid juga dijadikan itu namanya istidrot. Maka sehingga bisa jadi kemudian kok kok tiba-tiba kok sampai mau ke sana kan, ada tadi bicaranya bicaranya tentang masalah jadi kemudian membawakan ayat membawakan ayat amal ayat ini mau tafsirkan dan tafsirnya panjang lebar ini nggak bisa selesai ini setelah namanya Thank you. mu'alif itu materi pembahasan itu utuh, namun buruk kalian. Kaliannya ini lah diprop namanya. Wa'ilah balai kalina. Sebenarnya itu lah kalina, bukan pembahasan kita. Definisi parku itu bukan materi pembahasan kita. Lakin akan tapi tak kalau beliau memberikan definisi soal asla, maka beliau memberikan definisi untuk faan. Mulanya, dia namanya usul, itu adalah sesuatu yang mesti tempat berpijak untuk tegaknya sesuatu yang lain. Maka Al-Quran dan hadis itu aslun. Oleh karena itu kalian temukan dalam kitab-kitab yang tebal macam murni, para ulama mengatakan al-aslu fi dzalika dalil tentang masalah hal tersebut ada firman Allah Ta'ala, dalil tentang masalah tersebut sabda Nabi. Maka di sini para ulama menamakan kitab dan sunnah sebagai aslan. Kenapa? Karena dibangun di atas Quran dan sunnah dari hubungan selain Quran dan sunnah. Quran dan sunnah dasarnya dan parahnya apa? Pendapat tahun. Pendapat ini dasarnya ini. Maka Quran dan sunnah itu sebagai dasar dan sadarnya adalah pendapat. Oleh karena itu asatul hijar kodar itu dalam bahasa Arab disebut aslun. Karena di atas kodar itulah dibangun sesuatu yang lain yaitu jumbo. Nah, jumbo itu faun, kodar itu aslun. Ada yang memakai seorang saksi jika digunakan dasar oleh Al-Qadhi, oleh seorang hakim untuk memberikan keputusan hukum, maka tidak bisa disebut aslun. Karena Al-Qadhi si hakim itu membangun hukumnya di atas persaksian. Keputusan hukumnya namanya dasar, persaksian seorang saksi namanya aslun. Wahaluban syarab walfa'u dan jabar adalah sesuatu yang terbangun di atas yang lain. Bagaimana telah kukatakan pada kalian, labda kalau lagu bisa. Nah, sebenarnya fa'u itu tidaklah masuk dalam pembahasan kita. Akan tapi, tak kala alim menyebutkan itu asal juga menyebutkan para istri terus dan dalam rangka berpanjang lebar. Bagi alainya masih tersisa bagian yang kedua yaitu kata-kata fikih. Al-Imam Haramain mengatakan wasiku ilmu kulli hukmin syar'in da'ajihadan tuna hukmin tersisih. Sarafnya al-fikhu filullah bersamu kalu yasu'ibu manabtahu kasirat lima tahun. Jadi mana kamu? Baimin sayin ilai tabiu bihamdin walakin la tabkabuna tabkabu. Jadi mana tabkabuna kuih sayin tabiu bihamdin lakin mana kamu? Mana kamu? Wabisa'i yakulu ilmu kuli hukmin ta'in da'at bihadat guna hukmin fakir. Sehingga kata Imam Haramain adalah ilmu kuli hukmin, ilmu tentang semua hukum ta'i da'at bihadat yang berasal dari jihad, bukan hukum yang fakir yang sudah terdapat dan jelas. Oke, secara bahasa maknanya bahu. contohnya perkataan kaum Nabi Su'aib. Mereka mengatakan, ya Su'aib, kami tidak dong banyak hal yang kau sampaikan. Kami tidak paham banyak hal yang kau sampaikan. Mana bro, di sini mana? Di sini maknanya paham. Maka ayat ini menunjukkan, apakah kemudian belum tegak hujah, belum ada ikomah dari ikomah itu hujah soal tegak kau, karena kau yang mengatakan kan tidak mana. Ya. Maka orang ini kemudian mereka kaum Nabi Su'aib itu tidak paham apa yang disampaikan, banyak hal yang disampaikan oleh Nabi Su'aib yang kita katakan sudah tegak. Padahal salah satu persyaratan itu masuk juga menurut pendapat yang kuat adalah fahmul juga paham tentang apa yang kita sampaikan. Masalah takbir, nah ini namanya it's the top. Akhirnya hubungannya dengan masalah ini, masalah ikumatik juga. Salah satu persyaratan ikumatik itu tak berdari sebut apa gak ada ikumatik juga. Itu salah satunya dia belum dengan gade, belum dengan gade. Menurut pendapat yang kuat, bukan ini semata-mata dia baca halil dan tahu halil. Tapi dia paham makna dan maksud dari halil tersebut. Jadi ini soalnya saya mengatakan kan tidak paham. Apa yang dia ada? Dia tegak. Dia jelaskan apa itu maksudnya, kita katakan itu kalau kamu saya mengatakan kan tidak tahu apa yang dia ada. Belum tentu kemudian mungkin tidak paham, belum tentu apa misalnya perkataan sebuah hukum tidak paham, belum tentu menunjukkan hukum atau hukum. Tapi Su'aib hukum atau hukum tidak paham, meskipun kaumnya mengatakan tidak paham. Maka itu perkataan yang tidak bisa terima kalau memang tidak jadi tidak paham juga tidak. Bukannya tidak, ya mereka memang menutup diri, tidak mau, tidak mau ngebuang. Salah satu fawaid masalah takbir adalah boleh jadi kemudian seorang yang nasihat itu nanti maksudnya saya nggak cukup juga ambil jadi dia mengatakan ini kan nampak hukum atau tidak kita kita nyatakan jadi jadi orang ini ya kita atau jadi ada beberapa keadaan jika kemudian tidak dongnya itu bagaimana tidak dongnya tidak pahamnya tidak pahamnya kan. Baimin saya bila kita berhubungan dan segala sesuatu itu bertakbir memuji Allah, maka tapi kalian tidak paham takbir mereka. Ya, tabahun di sini tabahun. Bila kita berhubungan dengan segala sesuatu bertakbir memuji Allah, akan tapi kita tidak paham. Itu bisa secara sungguhnya. Secara istilahan, maka berada di sisi dari Al-Imam Haramain. Beliau katakan fikih adalah secara ilmu tentang hukum syar'i yang berasal dari ijtihad, bukan yang berasal dari hukum yang sudah jelas. Maksudnya yakni ilmu hukum syar'i al-mabni ala ijtihadi la ala faqhi. ilmun khoja ini al-zahdu fal-zahdu laika sahih. Kuli hukmin ta'iyin khoja bi al-ahkamu al-akliyatu wal-ahkamu al-akliyatu. Hadi la tetesuruh bersihi istilahan. Waika nasi gerak silu hadi. Tapi laika sihan istilahi. Aklu sana istat laku bihil batenu hada isir. Kauluna disitu saya hasil amiri tinggal babi tadulu ala disitu amir. Hada usir au asir. Da'a istihadan yakni majtarul istihadu. Baikana yakinan fa'inahu ala ra'il mu'alif lai sama. Bagi ilmu diwujud di sholati lai sabi dikir di anu kabiyun lai baju saja. Ini definisi dari Al-Imam Haramain. Yang dikir adalah ilmu tentang segala hukum sari yang bersumber dari istihad, bukan yang bersumber dari hukum yang seperti Imam Haramain. Artinya ilmu tentang hukum syar'i dan hukum syar'i tersebut dibangun di atas ijtihad la ala al-fakhi, bukan dibangun di atas suatu dalil yang sudah tegas. Maka bila katakan ilmu, maka tidak tercakup dalam fikih itu al-jahlu ijtihad. Jika orang yang bodoh itu bukanlah fakhi. Hukum syar'i maka tidak tercakup dalam fikih hukum akli dan hukum adat. Hadilah tergelup di fikih istilahan. Hukum akal dan hukum adat itu tidak masuk dalam fikih secara istilah. Sebagian itu lebih kecil daripada seluruh hukum tentang hukum adat. Sebagian itu lebih kecil daripada seluruh bagian warga tentu ini lebih kecil daripada seluruh warga cukup akal. Kalau hukum akal ya sebenarnya apa? Ya akal dan kemudian Quran dan Sunnah. Apa jenis bahwa ini dia daripada tidak boleh kita nyatakan demikian. Ada mungkin tidak ada dalilnya, mungkin. Tapi ya, karena itu namanya hukum akal, ya sebenarnya akal. Kalau hukum tadi sebenarnya ini. Kalau hukum tadi, nah Anda tanyakan apa dalilnya, apa Qurannya, apa hadisnya. Kalau hukum akal ya jangan ditanya apa Quran dan hadisnya. Nah, hukum akal ada hukum itu atau hukum syar'i, hukum akal tentu ada. Fikih itu cuma hukum syar'i saja, maka hukum akal dan hukum adat tidak termasuk. Meskipun baikkan fikihan di luar roti, meskipun bisa disebut fikih secara bahasa. Lakin lain tak fikihan berjumlah, akan tapi bisa fikih secara istilah. Contohnya, memakan asana, buah asana, nama buah itu terlaku bil batnu, itu menyebabkan perut sakit, menyebabkan mual. Saya katakan ini tentang apa? Belum makan, terus makan. Nah itu bikin bisa bikin terus sakit, bisa untuk bikin mual-mual. Ada istiyon. Nah, ini hukum adat saja. Hukum adat. Karena biasanya sakit. Dan nyatanya mata nggak sakit. Buah adat. Buah biasanya. Bagaimana kita bisa menyimpulkan makan buah ini? Bagaimana orang ini bisa mengumpulkan menyimpulkan kalau makan buah ini nanti akan menyebabkan sakit perut. Ya, ada yang makan itu lagi yang makan seperti itu lagi yang makan sama tapi yang makan buah itu dan perutnya menyimpulkan berdasarkan jadi hukum ada yang isi yang sifat jenderali. Kita lihat contoh yang lain, adanya mobil Al-Amir, ya, Amir atau Gubernur, adanya mobilnya Pak Gubernur di dekat pintu rumahnya menunjukkan bahwa Pak Gubernur oh mobilnya ada kok. Nanti orangnya ada di dalam rumah. Apa enggak mungkin kemudian fakta demikian itu kan hobi saja. Dia tindakan pergi cuma pakai mobil. Enggak pernah jalan kaki. Kalau suatu ketika dia jalan kaki ya itu keluar dari rumahnya. Oh standarnya pasti ada kok. Padahal ada orangnya di dalam. Karena dari sesuatu setelah ya standarnya standarnya ada berarti orangnya pergi ada hukum atau adil ini hukum fungsi atau hukum dan istihadan artinya masdar istihad kumpul hukum itu ada istihad maka jika hukum itu yakinan sifat yakin sudah tegas maka menurut pendapat Imam Haramain laisa tidak termasuk maka ilmu tentang wajibnya telah lima waktu itu bukan fikih menurut Imam Haramain dianggap patriot karena hukum wajibnya telah lima waktu itu hukum fikih telah dari ayat yang mengatakan perkataan-perkataan sekolah layak tersebut saja tidak betul. Maka berdasarkan definisi Imam Haramain mengetahui hukum wajibnya sholat itu bukan termasuk. Nah, definisi Imam Haramain ini dinilai oleh Al-Imam Muslimin kurang tepat. Berbantah kata-katanya. Wakala badul ulama wawa asfahi inal fitah fitahi wa ma'rifatul ahkam al-amaliyati dunal ahkamil al-akhadiyati at-takhliyati dunal zairiha minal ahkami al-akhamil bajaniyati wa zairi zahidha pada wal fitku yakni ma'rifatu ahkam al-amaliyya at-takhliyya pada wa ta'rifun ini istilah walahu aydan ta'rifun akhar wawa ma'rifatu ahkam ta'riyati al-muta'ali kati af'al mukallafina kebinaan ala hadis ta'rifin akhiri tadkhulu fi al-ahkamu al-qadriyatu fadimu fi wujud sholah wa zakah wa siyam wa hadis sama ala ta'rifin al-akhiri fikhan walih sama fikhan ala ra'i al-awwah kadzalika al-ilmu bi anna Allah wahidun hadza yadkhulu fil aqaid fala yastahiq fi istilah usul al-fiqh walakinahu fi syari'ati qul bal wa aqdamu fi wa li hadza sama ba'dul ulama ilm al-aqaid samahu al-fiqh al-akbar Wama ya ta'alaku bi'at alil mukallafina sanmahu al-fiqha al-asghar Wawa jadirun bi'ayu sama al-fiqha al-akbar Aima ya ta'alaku bi'ayu azza wa jalla wa al-fiqhu al-akbar Wama ya ta'alaku bi'at alina wa al-fiqhu al-asghar Ternyata sebagian ulama yang lain dan bahwa sahih dan itulah pendapat definisi yang tepat definisi yang benar maksudnya fikih, sahih dan syariat adalah pengetahuan tentang hukum-hukum amali, hukum amalia. Artinya bukan hukum ya, bukan ahkam al-akhod atau dia, bukan hukum tentang ya atas lidia yang sempat beban guna keinginan dan asap dan hukum-hukum yang lain. Contohnya hukum tentang pada badannya dan kena dengan badan dan semacamnya. Nah, ini itu pengetahuan tentang hukum amali yang juga peneliti beban beban syariat dengan takrif peneliti juga secara jelas menurut pendapat yang lebih tepat. Walau aidan takrif ahor dan terdapat juga definisi yang lain. Definisi yang lain mengatakan pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mubahat. Berkaitan dengan perbuatan mubalat. Perbuatan mubalat ya sama dengan amalia. Amalia takrifi itu kan perbuatan mubalat. Kebinaan ala hada dan berdasarkan ala hada ta'rif al-akhir di sisi yang terakhir ini terkelupi al-ahkam al-fatiha, maka tercakup dalam fikih hukum-hukum yang berkenaan dengan amal meskipun itu fati satu hukum fati dan berkenaan dengan amal termasuk fikih atau bahagian berdasarkan definisi yang lebih tepat biasanya termasuk di kalau berdasarkan definisi yang memang haramai tidak termasuk hukum amal namun berdasarkan dalil yang benar. Maka ilmu tentang wajibnya sholat, zakat, puasa, dan haji sama ala ta'rif ala akhir dinamakan berdasarkan definisi yang terakhir dua yang terakhir tadi dan tidak dinamakan fikih menurut definisi yang pertama, pendapat yang pertama, pendapat Imam Al-Maimin. Maka berdasarkan dua definisi terakhir, ya, maka pengetahuan tentang hukum wajibnya sholat dan sebagainya itu termasuk. Sedangkan seperti itu juga ilmu tentang di anallah wahid Allah itu esa. Hal ini termasuk berapa'in termasuk pembahasan akidah. Dan pembahasan akidah lain kasih kan bukan fikir menurut istilah ilmu usul fikir. Akan tapi fikir secara syariat. Baru dua atau musisi bahkan fikir yang paling penting. Oleh karena itu, sama memberi nama Pak Ulama, sebagian ulama, itu nomor 5. Karena dalam bahasa Arab tidak itu minimal waktu orang ulama mengatakan itu dalam bahasa Arab boleh kita mengatakan para ulama ulama itu dalam bahasa Arab tidak boleh untuk bicara satu satu ulama tak bisa kita mengatakan bagi ulama. Sebagian ulama ini Imam Al-Hafidah itu menamakan ilmu akhoid, ilmu tentang akhidah dia namakan fikih akbar. Dan ilmu yang berkenaan dengan perbuatan mutalab dia namakan fikih asghar. Benarkah penamaan seperti ini buat jadirun, tepat, cocok kalau dinamakan fikih akbar? Hal-hal yang berkaitan dengan Allah itu tepat kalau disebutkan fikir akbar dan apa yang berkaitan dengan perbuatan kita dinamakan fikir asghar. Walaupun kesimpulannya fikir itu ada definisi secara besar dan definisi fikir dalam syariat secara besar ya. Kalau fikir secara bahasa artinya paham. Fikir kemudian secara syariat secara umum dalam pengertian yang luas, maka paham tentang hukum-hukum agama baik masalah akidah termasuk akidah termasuk fikir berdasarkan fikir dalam definisi yang luas. Akan tapi ada fikir secara istilah namun dengan definisi yang sempit. Itu tadi maksabun asam saksiyah alimba alimba bin asam asam itu fikir adalah pengertian yang sempit. Kesimpulannya ada fikir secara bahasa dan ada fikir secara istilah dan fikir secara istilah. Jika bikin dalam satu luar mencabut semua aturan agama, itulah yang dimaksudkan dalam hadis dalam khairat pasti mencabut yang Allah menjadi mendapatkan kebaikan Allah pasti Allah bikin dia bikin tentang bikin dalam hadis ini apa? Bikin dalam dan makna bukan secara makna bukan akan tapi secara istilah dan pengertian yang tidak juga dalam pengertian adalah surat atau bah maka seandainya ada contoh orang yang kemudian dia tetap tahu kita yang nyatakan mau ada kelompok yang mencatat kok mutlak dari fikir tentang ada fikir dan luar dan fikir dan pengertian istilah tadi metode pengertian seperti kesalahan ada hukum dengan hukum ada maka memaknai karena yang sudah dikhairan waktu fikir di pahal dengan mana ilmu fikir dan ada yang penting sebuah bukanlah itu yang dimaksudkan oleh dalam pengertian ilmu fikih itu cuma yang berkaitan dengan aspek dia mengatakan demikian. Dia mengatakan, gue wasahi dan dia benar. Belum mau menjelaskan, tapi yang sudah saya simpulkan ada kesalahan sedikit dalam pengertian bahasa. Nah, pikir secara bahasa, ada pikir dalam pikir secara istilah namun pengertian tua. Di syariah, dalam syariah secara tua, mungkin secara luar, yaitu rasa pembelaan pikir antara rasa air, akan tetapi. Jadi penjelasan juga kalau disimpulkan seperti ini. Kalau kita pagi, apa yang saya sampaikan dari tadi dapat tergantung sesuai dengan dan pikir secara konsep dalam pendidikan pendidik pikir dalam istilah institusi pikir itu pikir yang saya sampaikan dan itu cuma berkaitan dengan akal Kita akan kalah dan kemudian kita akan kalah. Ini untuk membahas.